pabrik cintaku. Ada kabar burung, viral kabar burung. Kamu sebar hoax, bilang tak punya aku. Demi rebut hatinya, burungnya yang hoax. Atau kamunya yang hoax. Tapi ku punya bukti-bukti. Burung yang gak hoax, tapi kamunya yang hoax. Bikin diriku sakit hati. Punya bukti-bukti. Burung yang gak hoax, tapi kamunya yang hoax. Bikin diriku sakit.